satu atau dua. Tapi ini kan dan diantarkan kembali bersama New Metro. Pasti aja. Pasti apa, Dek Riri? Pasti neko-neko dong, Mas Romeli. New Beken, terima kasih. Sama cowok-cowoknya di sini ya. Semoga yang lagi juga. Terima kasih New Beken. kasih Pak Haji. Terima kasih. Sudah dikasih ada satu atau dua.